Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jemaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, masih di biografi sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu taala an, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pula, hanya ada 4 orang yang dia mengalahkan orang lain. Kata Rasulullah dalam sabdanya, beliau mengatakan, ana sabiqul arab, saya adalah orang yang dipilih atau orang yang menang, yang dibawa subhanahu wa ta'ala dari kalangan bangsa Arab. Wa Suhaib sabiqul rum, Suhaib termasuk orang yang dipilih juga dari kalangan orang-orang Romawi. Ya. Wa Bilalun sabiqul Habasyah, sedangkan Bilal adalah orang pilihan dari bangsa Habasyah atau Ethiopia. Wa Salman sabiqun al-Furs, sedangkan yang keempat adalah Salman al-Farisi. Ia adalah termasuk orang pilihan dari bangsa Persia. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, Rasulullah SAW memuji beliau dengan orang pilihan dari bangsa Romawi, yang sebetulnya kita sebutkan kemarin bahwa Suhaib bin Sinan Ar-Rumi asli keturunan dari orang Arab, dari bangsa dari Irak, lalu kemudian sempat tersandra dan dijual belikan layaknya barang dagangan oleh orang-orang Romawi, karena rambut beliau yang pirang, kulit beliau yang putih, dan sulitnya beliau mengucapkan lafaz-lafaz dalam bahasa Arab. Maka yang tadinya nama kabilahnya adalah Numairi, ya, Suhaib bin Sinan Numairi, lalu tetap masyhur dan dipanggil dengan nama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Jangan sekali bahagia rahimahkumullah, kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa Suhaib bin Sinan termasuk as-sabiqun al-awwalun, sahabat yang pertama kali masuk Islam atau awal-awal masuk Islam bersama 30-an orang dari kaum muslimin pada waktu itu, dan beliau masuk Islam bersama sahabat muda yaitu Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala an. Kabar ya, dan kita sebutkan bahwa sebelumnya Suhaib itu tinggal di Romawi dan mendengar berita dari pendeta yang ada di Romawi bahwa sudah dekat waktunya akan diutus nabi terakhir dari bangsa Arab, dari jazirah Arab. Maka Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, beliau berangkat ke Mekah Al-Mukarramah dan berharap bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan sampailah waktunya, kemudian beliau datang ke Baitul Arqam yang menjadi tempat bertemunya kaum muslimin untuk mengkaji dan mendalami Islam. Dan itulah Rasulullah SAW pertama kali, dan disitulah Rasulullah SAW mengajarkan kurikulum terbaik di muka bumi ini dengan Al-Quran, Al-Karim, dan hadis Rasulullah sebagai acuan dalam pengajaran atau pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi masuk Islam bersama Salman Al-Farisi. Ya, setelah mereka berdua masuk Islam, dan kita melihat apalagi dalam fase Mekah Al-Mukarramah, dalam periode Mekah ini tidak sedikit, bahkan hampir sebagian besar sahabat pada waktu itu mendapatkan himpitan, cobaan, cercaan, tekanan, bahkan gesekan fisik yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dalam buku ini disebutkan tahammala Suhaib musibahu min adza Quraisyin ma'a Bilal. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi merasakan dan bersabar dari cobaan fisik dari orang-orang Quraisy bersama Bilal bin Rabah wa Ammar bin Yasir. Beliau juga merasakan apa yang dirasakan oleh Ammar bin Yasir wa Sumayyah, syahidah pertama, wanita pertama yang syahid dalam Islam, Sumayyah wa Khabbab, ya sahabat Khabbab radhiyallahu ta'ala an, wa ghairihim min asyaratil mu'minin, dan selain mereka dan puluhan kaum mukminin yang waktu itu mereka disiksa oleh orang-orang Quraisy. Wa qasa min nakal Quraisyin ma law nazala bi jabrin la haddahu. Sahabat-sahabat disebutkan saking beratnya dan kerasnya siksaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, kalau seandainya itu ditimpakan kepada gunung, maka gunung itu tidak akan kuat juga. Fatalaqa dhalika kullahu bi nafsin mutmainnatin sabiratin. Semua siksaan, celaan, hinaan yang dialami oleh Suhaib bin Sinan Ar-Rumi itu diterima dengan penuh kesabaran, dengan jiwa yang penuh dengan ketenangan. Ya. Li'annahu kana ya'lamu anna tariqal jannati mahfufun bil makarihi. Dan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi sadar betul bahwa jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala penuh dengan rintangan. Jalan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala penuh dengan hal-hal yang tidak disenangi. Ya. Jemaah yang bahagia rahimakumullah, dari sini juga kita bisa melihat bagaimana kuatnya iman yang dimiliki oleh para sahabat pada waktu itu dengan jumlah mereka yang sedikit, 30-an sahabat dan sahabiah, sahabat laki-laki dan wanita yang masuk Islam dari kaum mukminin, dengan jumlah yang sedikit itu menghadapi cobaan, siksaan dan sebagainya, mereka tetap bersabar dan menyadari bahwa surga itu mahal, ya, harus dihadapi dengan apa namanya, hal-hal yang tidak disenangi. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman berkaitan dengan kondisi kaum muslimin, summa inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada orang-orang yang beriman untuk mereka hijrah setelah mereka mendapatkan cobaan dan ujian. Jadi jemaah sekalian bahagia rahimakumullah, sudah menjadi sunnatullah ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan rukun iman yang lain, sudah menjadi sunnatullah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menguji keimanan kita. Setiap orang berbeda kadar keimanannya dan setiap orang juga berbeda kadar ujian yang akan Allah berikan kepadanya. Ya. Begitu juga dengan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, begitu bersyahadat, apalagi beliau ini datang ke kota Makkah tidak ada kerabat, tidak ada keluarga, betul-betul orang asing, karena beliau kan asli dari Baghdad, asli dari Irak maksud saya. Orang tuanya terbunuh karena pertikaian antara Romawi dan Persia. Ya, di Baghdad mereka menjadi di bawah kekuasaan Persia. Dan kemudian datang orang-orang Romawi dan beliau menjadi tawanan, dibawa ke Romawi. Dibawa oleh bangsa Romawi, kemudian dijual belikan sampai masa dewasa, enggak tahu mana orang tua, mana bapak mana, ibu mana, anak mana, keluarga besarnya tidak tahu. Cuma yang jelas beliau ingin bertemu dengan Rasulullah dan datang ke Mekah dengan sendiri, tanpa ada keluarga, tanpa ada kerabat, tanpa ada sanak family. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, itulah keimanan. Ya. Walaupun tidak ada keluarga, tapi karena memiliki Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penolongnya, maka tidak masalah. Apapun ujiannya, itulah konsekuensi dari keimanan kita. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga akan melihat sejauh mana keimanan kita kepadanya. Ya, untuk melihat kesungguhan dan kejujuran kita dalam memeluk agama Islam. Ya. Karena imputan itu, maka kemudian Allah juga setelah itu kemudian mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke kota Madinah. Dan kita sebutkan jemaah sekalian bahwa dalam fase periode Makkah itu tidak ada perlawanan sedikit pun dari kaum muslimin, walaupun mereka dihina, dicela, disiksa dan lain sebagainya. Allah kemudian mengizinkan mereka berhijrah untuk menyelamatkan agama mereka. Jemaah yang bahagia rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke kota Madinah, walamma adzina Rasul sallallahu alaihi wasallam li ashabihi bil hijrati ila al-Madinati, عزم صهيب على أن يمضي في صحبة الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk hijrah ke kota Madinah, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi beliau berazam untuk menjadi temannya Rasulullah dalam perjalanan itu bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Jadi kalau kita membuka dalam lembaran Sirah Nabawiyah, awal mulanya itu Rasulullah SAW berangkat ke kota Madinah bersama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dan Abu Bakar As-Siddiq, rencana awalnya. Ya. Dan Suhaib pun juga sudah siap untuk kemudian menemani Rasulullah SAW. Lakinna Quraisyan syarat bi'azmi 'ala al-hijrati fasaddathu an ghayatihi. Orang-orang Quraisy mendengar dan tahu keinginan dan rencana Suhaib bin Sinan Ar-Rumi untuk menemani Rasulullah, maka kemudian orang-orang Quraisy itu menahan, menyandra Suhaib bin Sinan Ar-Rumi agar dia atau agar beliau radhiyallahu ta'ala mengurungkan niatnya tidak berangkat hijrah ke kota Madinah. Wa aqamat 'alaihi ruqaba'a hatta la yaflita min aydihim wa yahmila ma'ahu ma darratu 'alaihi tijaratu min fiddatin wa dhahabin. Lalu kemudian ya, karena di sandra, ditawan, kemudian ada penjaga khusus dari orang-orang Quraisy yang mengawasi Suhaib bin Sinan Ar-Rumi agar tetap berada di Mekah dan tidak hijrah ke kota Madinah, agar pula Suhaib bin Sinan tidak membawa harta kekayaannya dari perdagangan, dari suksesnya perdagangan beliau ya bersama Abdullah bin Jad'an, baik dari dagang emas ataupun perak yang dimiliki. Jadi luar biasa jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini kalau bahasa kita orangnya survive gitu ya. Jadi karena sudah merasakan sulitnya hidup, ya dijual belikan, ya jadi budak, jadi bawahan terus. Kemudian begitu datang ke Mekah, ternyata beliau juga masih menjadi pelayan, ya seorang pembesar Quraisy Abdullah bin Jada'an pada waktu itu, dan ternyata apa namanya perdagangan atau bisnisnya Abdullah bin Jad'an ini semakin hari semakin sukses, ya juga atas kepercayaan yang diberikan kepada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Yang tadinya beliau datang ke Mekah tidak memiliki apa-apa, lalu kemudian beliau menjadi orang yang memiliki dan kaya, ya. Luar biasa. Jadi ini tawakal juga, ya tawakal kepada Allah, berusaha, ya dan ternyata mendapatkan apa yang diusahakan itu. Orang-orang Quraisy, ya, jemaah yang bahagia rahimakumullah, terus mengawasi gerak-gerik dan apa yang dilakukan oleh Suhaib Ar-Rumi. Dhalla Suhaibun ba'da hijrat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahibi yatahayyanul furasu bilihaki bima falam yuflih. Ketika mengetahui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala menemani Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrah itu, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi berharap untuk kemudian menyusul. Berharap, berusaha untuk melarikan diri dari apa pengawasan orang-orang Quraisy itu, tetapi ternyata itu juga gagal. Ifkanat a'yunur ruqaba'i sahiratan 'alaihi mutayaqqidatan lahu falam yajid sabilan ghairal luju' ilal hilah. Kenapa? Para pengawas itu, penjaga itu, mereka tidak tidur, sahiratan, begadang terus setiap malam. Ya. Untuk mengawasi Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, karena dia orang kaya sekarang. Dia punya harta, punya emas, punya perak dari hasil dagangnya. Maka ketika melihat kondisi itu, tidak ada yang bisa dilakukan oleh Suhaib bin Sinan kecuali harus berhilah atau menipu mereka ini. Bagaimana caranya? Ya. Jelaskan bahagia rahimahullah. Maka ide Suhaib bin Sinan Ar-Rumi adalah fafidhati laylatin baridatin, pada malam yang sangat dingin itu, aktsara Suhaibun minal khuruji ilal khala'i ka'annahu yaqdhil hajah. Di malam yang dingin itu, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, salah satu ide agar tidak diawasi terus oleh orang-orang Quraisy, beliau bolak-balik ke belakang, ke kamar mandi, ya, ke WC begitu. Dikit-dikit balik lagi, ya, kembali ke tempat tidurnya, balik lagi. Ya. Fa kana la yarji'u min qada'in hajati hatta ya'uda ilayya. Habis dari belakang datang ke kamar, dikit-dikit balik lagi, ya. Ini salah satu tipu daya yang dilakukan oleh Suhaib bin Sinan untuk mengelabuhi, ya, para penjaga dan pengawas itu. Faqala ba'dhu ruqaba'i li ba'dihim, maka sebagian pengawas dan penjaga itu, sebagian orang Quraisy itu yang menjadi yang mengawasi Suhaib, mereka mengatakan tibu nafsan fa innal lata wal uzza shaghalahu bi batnihi. Ya. Ini kasihan ya orang-orang Quraisy itu yang belum masuk Islam tentunya. Penjaga-penjaga mengatakan, "Dah, kita istirahat saja." Ya. Kita istirahat saja, karena ini lihat tuh Suhaib itu bolak-balik ke belakang karena Lata dan Uzza telah menurunkan penyakit di perutnya gitu ya. Jadi orang-orang Quraisy ini ngomong enggak benar. Ya. Masuk patung ngasih penyakit ke perut kan enggak masuk akal gitu. Ya saking bodohnya mereka itu. Ya, yang belum masuk Islam pada waktu itu. Tentu aneh ya. Jadi mereka mengatakan tibu nafsan, ya ini udah enggak usah dijaga itu orang, karena dari tadi bolak-balik ke belakang. Lebih baik kita istirahat. Ya. Maka betul rencana yang dilakukan oleh Suhaib itu betul-betul mengelabui mereka. Summa awau ila mawdhi'ihim wa aslamu uyunahum ilal karo. Maka kemudian mereka semua itu ya tidur, beristirahat sampai betul-betul tertidur lelap. Ketika mengetahui penjaga-penjaga itu tertidur lelap, fatasallala Suhaibun min bainihim wa yammama wajhahu syatrul Madinah. Maka kemudian Suhaib ya keluar dari tempat tinggalnya menuju ke Madinatul Munawwarah. Tapi jemaah sekalian bahagia rahimakumullah, ya. Rencana itu ternyata tidak mulus, ya. Ketika orang-orang itu sudah terlelap, ketika penjaga-penjaga itu ya apa tidur dan istirahat dan sudah mulai meninggalkan Mekah berjalan, tapi ternyata di antara mereka kemudian ada yang terbangun. Lam yamdhi ghairu qalilin, belum terlalu jauh beliau keluar dari Mekah, hatta fatina lahu ruqaba'uhu, wah, pengawas-pengawas itu ada yang terbangun dan melihat bahwa Suhaib sudah tidak ada. Ya. Fahabbu min naumihim mad'urin wan tatau khuyulahum sawabik. Lalu kemudian mereka membangunkan yang lain, bangun-bangun. Lagi kajian jangan tidur katanya. Jangan gitu ya. Salah kan. Silakan. Suhaib sudah enggak ada. Lalu kemudian mereka bergegas, kemudian mereka bangun. Lalu kemudian mereka memacu kuda-kuda mereka. Wa atlaqu 'aynataha khalfahu hatta adraquhu, ya. Lalu kemudian betul mereka memacu kuda-kuda mereka menuju ke Madinah dan mendapati memang Suhaib bin Sinan Ar-Rumi melarikan diri. Dan akhirnya ketemu juga. Nah, rasanya gimana nih kalau kita lagi dijaga orang kemudian kita melarikan diri kemudian ketangkep lagi? Wah, mati mesti. Enggak ada harapan hidup ya. Tapi tidak dengan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Kalau kita gimana nih kira-kira itu? Ya. Pasrah gitu ya. Karena sudah ketemu, Pak. Gimana lagi? Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu taala an, karena falamma ahassa bihim, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi mengetahui bahwa ada orang yang mengejar dari belakang. Wah, ketahuan nih gitu. Maka beliau punya ide lagi, waqafa ala makanin alin wa akhraja sihamahu min kinanatihi wa watara qausahu wa qala. Lalu kemudian Suhaib bin Sinan Ar-Rumi naik ke atas bukit. Ya, kalau kita dari Mekah menuju Madinah itu kan banyak bukit-bukit. Ya. Bukit berbatu tapi terjal ya. Bukan bukit tanah seperti kita yang berpohon banyak pohonnya. Maka beliau naik ke atas bukit dan berbalik arah. Ya, dikejar, beliau naik ke atas kemudian berbalik arah menghadap pasukan-pasukan Quraisy atau pengawas-pengawas yang tadi menjaga beliau yang mengejar beliau. Di atas bukit itu kemudian beliau mengambil panah busur dan menaruh anak panahnya dan menyiapkan semua anak-anak panah itu dan menaruh satu anak panah siap untuk dilepaskan. Nah, ini sudah disiapkan sebelumnya. Jadi kalau ada yang membahayakan maka perlu bawa senjata. Belum bawa panah. Lengkap ya dengan anak panahnya. Di atas bukit itu kemudian beliau berseru dan mengatakan, "Ya ma'syara Quraisy. Laqad 'alimtum wallahi anni min arman nasi wa ahkamihim isabah." Wahai orang-orang Quraisy, sungguh kalian telah mengetahui demi Allah bahwa saya ya orang yang paling jitu di antara ya kaum muslimin atau di antara orang-orang Quraisy pada waktu itu, paling jitu ketika saya melepas anak panah ini. Ya, jadi diancam dulu. Ya. Kalau kalian maju, berarti siap anak panah ini siap saya lepaskan dan kalian tahu bahwa saya tidak pernah meleset ketika melepaskan anak panah ini. Ya, dari sini juga pentingnya kita belajar memanah ini. Betul nggak Mas Adi? Ya, bilang aja betul biar seneng ya. Belajar memanah. Ya. Jadi sahabat juga mereka belajar memanah. Ya. Ternyata tidak, ternyata perlu kebiasaan ya, pembiasaan bukan kebiasaan, pembiasaan dalam memanah. Nah, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wallahi, lalu kemudian saya mengatakan, La tasiluna ilayya hatta aqtula bi kulli sahmin ma'i rajulan minkum. Kalau ada yang berani mendekat, maka setiap orang di antara kalian pasti akan mengapa akan ya, setiap anak panah saya akan mengenai setiap orang yang akan datang kepadaku. Dan saya akan bunuh dia. Ya. Jadi dia sendirian tetapi kendel ini. Berani, pemberani. Dikejar berapa orang? Ya, beliau malah sebelum dihardik, menghardik duluan. Ya, kan gitu. Jadi biar mentalnya menang duluan. Kalau ada yang maju, maka berarti dia menjemput mautnya. Ya. Suma adribukum bi sayfi ma baqiya min yadi syai'un minhu. Kalau seandainya anak panah ini habis dan masih tersisa di antara kalian yang masih hidup, maka pedang ini juga siap untuk menebas leher-leher kalian. Wah, mantap juga ini. Ya. Masya Allah. Tadinya pas dijaga beliau nggak ngomong apa-apa, ya nggak bisa berkutik, tapi begitu bisa melarikan diri dikejar, saatnya untuk membalas. Ya. Padahal sendirian itu, tanpa teman, tanpa siapa. Ternyata zaman sekarang bahagia rahimakumullah, ternyata orang Quraisy juga pengecut sebetulnya itu. Musuh Islam itu ternyata pengecut. Kalau memang kita ini memiliki keimanan dan keberanian, mereka hardik. Ya, mereka ternyata nyalinya juga enggak seberapa. Pengecut mereka. Pokoknya duluan deh. Ada macam-macam kita ngomong duluan. Nek wani maju. Nek maju aku tak melayu. Padha wae. Sila. Faqala qalan minhum. Maka ternyata ada sebagian dari orang Quraisy itu mengatakan, "Wallahi la nad'uka tafuru minna bi nafsika wa bi malika." Kami tidak akan membiarkan kamu wahai Suhaib, kamu melarikan diri bersama harta yang kau miliki. Wow, ternyata mata duit tadi orang Quraisy. Ya, artinya apa? Yang dikhawatirkan bukan Suhaibnya, yang dikhawatirkan Suhaib itu pergi membawa kekayaannya. Ya. Laqad ataita makkata su'lukan faqiran faghtanaita wa balagta ma balagta. Ingat wahai Suhaib, engkau datang ke Mekah dahulu dalam kondisi sangat miskin. Ya. Lalu kemudian kami berikan kesempatan kepadamu untuk berdagang dan ikut bekerja, lalu engkau sedikit demi sedikit menjadi kaya seperti saat ini. Namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi betul-betul menjadi orang kaya. Dan ini nampak sekali. Faqala Suhaib. Kemudian saya mengatakan, "Ara'aitum in taraktu lakum mali atukhalluna sabili?" Kalau aku tinggalkan semua hartaku, apakah kalian akan melepaskanku? Oh ya. Qalu na'am. Mereka mengatakan iya. Oh iya. Jadi mereka tujuannya nyari dunia. Iya. Jadi orang-orang Quraisy itu ya, hanya mencari dunia, ya tidak ridho gitu ibaratnya, nggak rela kalau Suhaib itu pergi dengan kekayaan yang selama ini didapat ketika tinggal di kota Mekah. Maka jemaah sekalian bahagia rahimakumullah, fadallahum ala mawdhi imanihim fi baitihi fi Mekah. Lalu kemudian akhirnya Suhaib pun memberitahu di mana letak harta-hartanya yang ada di rumahnya di Mekah. Famadho ilayhi wa akhadhuhu minhu thumma talaqu sarahahu. Lalu kemudian orang-orang Quraisy itu datang ke rumahnya Suhaib, mengambil semua hartanya Suhaib, dan akhirnya kemudian membiarkan Suhaib melanjutkan perjalanan menuju ke kota Madinah. Ya. Nah, di sini jamaah sekalian, Suhaib berangkat meninggalkan dunia. Kalau kita kan mau pergi cari dunia dulu, gimana ini cara berangkatnya? Kebalik ya. Jadi sini juga mengajarkan apa orientasi awalnya ketika kita orang akan berhijrah itu. Dan setiap orang akan berhijrah dari kebaikan, hijrah dengan makna umum dari keburukan kepada kebaikan. Ya, dari kemaksiatan kepada ketaatan itu ternyata berawal dari niat yang tulus, ya. Niatnya karena apa? Kalau karena dunia ya sudah, enggak bakalan pernah akan hijrah itu, ya. Dan Syuhaib mengajarkan kepada kita, ya, hijrah itu iman, mempertahankan iman itu lebih baik daripada harus apa namanya menumpuk harta yang kemudian akan mengalahkan keimanan, ya. Maka semua harta yang beliau miliki dari sekian waktu dalam kehidupan beliau ketika berada di Mekah, dari mulai miskin sampai akhirnya menjadi kaya dan Allah bukakan pintu rezekinya, semuanya ditinggal di kota Mekah dan beliau berangkat tanpa membawa harta yang beliau miliki. Akhadha Suhaibun yughidhu sayra nahwal madinati farran bidinihi ilallah. Maka kemudian Suhaib pun tetap tidak goyah niat beliau untuk tetap hijrah ke kota Madinah. Walaupun tanpa harta, ya, yang beliau miliki, beliau tetap melangkahkan kaki menuju ke kota Madinah. Ghairu asifin 'alal mali alladhi anfaqa fi jannihi zahratul 'umr. Dan sama sekali tidak ada penyesalan dari semua harta yang ditinggalkan, yang beliau kumpulkan, ya, selama hidup beliau di kota Mekah. Wa kana kullama adrakahu alwana asabahu at'abu. Ya, perjalanan cukup jauh jemaah sekalian, 450 kilo kurang lebih. Ya, perjalanan yang cukup jauh dan tanpa mengendarai kuda ataupun unta, karena semuanya ditinggal di kota Mekah. Berjalan menuju ke kota Madinah itu ketika beliau merasakan lelah dan capek itu. Dan jelas bagi manusia biasa merasakan capeknya perjalanan. Istafazzahu suq asyauqu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaudu ila nashatuhu wa yuwasilu sayrahu. Setiap kali beliau capek, setiap kali beliau lelah, maka teringat kerinduan beliau untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kerinduan itu kemudian semakin bersemangat kembali beliau melangkahkan kaki. Walaupun badan sudah capek, lelah, lapar, haus dan lain sebagainya, tapi karena ya, kerinduan kepada Rasulullah membuat beliau semangat untuk kemudian melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya falamma balagal Quba, sampailah beliau ke Quba, ra'ahu Rasul sallallahu wasallamu alaihi muqbilan. Rasulullah SAW melihat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ya, dari kejauhan, lalu kemudian Rasulullah SAW menyambut beliau. Fahashshalahu wa bashsha wa qala. Rasulullah SAW menyambut dengan penuh senang hati, dengan wajah berseri-seri. Lalu kemudian Rasulullah SAW sambil menyambut beliau bersabda, Rabihal bay'u ya Aba Yahya. Rabihal bay'u ya Aba Yahya. Betul-betul keberuntungan yang sangat besar dari jual belimu, wahai Abu Yahya. Keberuntungan, ya, dari semua jual beli yang selama ini engkau lakukan, wahai Abu Yahya. Waqarrara dzalika tsalatsan. Rasulullah mengulang itu 3 kali. Bagaimana tidak senang, ya, bagaimana ekspresi Suhaib bin Sinan Ar-Rumi sangat gembira dengan sambutan Rasulullah, ditambah lagi dengan kabar gembira bahwa semua perdagangan, semua jual beli yang pernah aku lakukan semuanya untung, enggak ada ruginya. Ya, waqala, lalu kemudian Suhaib terheran. Wallahi ma sabaqani ilaika ahadun ya Rasulullah. Saya datang dengan sendirian, tidak ada yang menemani saya dan tidak ada orang yang tahu bahwa saya berhijrah ini. Tapi kenapa engkau bisa tahu bahwa Rasulullah, bahwa semua perdaganganku, semua jual beliku itu untung? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma akhbaraka bihi illa Jibril." Ya. Tidak ada yang memberitahu kepadaku kecuali malaikat Jibril, wahai Suhaib. Bahwa semua, maksudnya apa, zaman sekarang bahagia, semua lelahmu, dalam perdagangan selama hidupmu, semua lelahmu ketika engkau jual beli itu, dan ketika engkau akan hijrah ini, dan semua engkau tinggalkan di kota Mekah, semua yang engkau tinggalkan dari jual belimu itu semua adalah keuntungan, dan semuanya tidak ada kerugian sedikit pun dari apa yang engkau tinggalkan di kota Mekah. Oh ya. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, ini juga menunjukkan hakikat harta yang kita miliki. Dan sudah banyak mungkin kita sering mendengar ada orang dapat kabar bahwa dia akan mendapatkan rezeki, ternyata sudah punya rencana dengan keluarganya untuk beli ini, beli itu, begitu kan. Setelah itu kemudian ternyata ada kerabatnya, ada orang tuanya yang menelpon butuh bantuan harta, akhirnya dikasihkan itu. Ada temannya yang sakit butuh dikunjungi, kemudian dikasihkan. Pulang ke rumahnya ternyata uang gak cukup untuk beli dari apa yang direncanakan. Istri yang soleh mengatakan, wahai suamiku jangan bersedih, karena hakikat harta kita adalah yang telah kau berikan kepada orang tua kita, yang telah kau berikan kepada ya saudara dan teman kita yang tadi sakit. Itulah harta kita. Yang tersisa ini ya kalau kita beli berarti ini memang harta kita, kalau enggak ya bukan belum harta kita. Jangan sekarang bahagia rahimahullah. Maksudnya adalah tadi apa yang diusahakan oleh manusia itu adalah yang beliau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan pasti tidak ada ruginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, kisah Suhaib Ar-Rumi ketika beliau menginfakkan dan meninggalkan semua hartanya. Dari ya perjuangan bisa dibayangkan, orang yang datang sendirian ke Mekah dalam kondisi miskin Allah kayakan dalam waktu yang cukup lama dari usia yang beliau miliki itu. Setelah itu kemudian ditinggalkan begitu saja. Ya, hanya untuk mempertahankan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Walau demikian jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira pula dalam firman-Nya ya di surat Al-Baqarah 207 itu, wa minan nas may yashtari nafsahu bitigha'a mardhatillah wallahu raufun bil ibad. Ada di antara hambaku, ada di antara umat manusia yang menjual ya atau membeli ya membeli jiwanya, dalam arti apa, memberikan semua yang beliau miliki ibtigha amardhatillah, beliau tinggalkan hanya semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufun bil ibad, dan Allah Subhanahu wa taala ya sangat menyayangi hamba-hambanya, sangat lembut dan sayang memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Dan ayat ini jangan sekarang bahagia rahimahullah, salah satunya kalau kita melihat dalam tafsiran ayat ini juga diturunkan Subhanahu wa taala secara khusus kepada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, yang beliau dengan ikhlasnya meninggalkan hartanya semata-mata untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ganti dengan keberuntungan di dunia dan keberuntungan di kehidupan akhirat kelak. Karena apa jemaah sekalian, kehidupan Suhaib Ar-Rumi itu, di mana Rasulullah ada maka di situ pasti ada Suhaib. Di mana Rasulullah pergi, di situ pasti ada Suhaib. Di mana Rasulullah SAW keluar kota Madinah, pasti di situ ada Suhaib. Di mana Rasulullah menyampaikan Islam, mengajarkan agama ini, pasti di situ ada Suhaib. Di mana Rasulullah perang, maka di situ juga ada Suhaib. Ya. Dan itulah ya bentuk dari keberuntungan, karena dari kabar-kabar dan hadis-hadis yang ada bahwa orang-orang yang ikut dalam perang Badar semua itu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditambah lagi beliau disebutkan dalam ayat as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, termasuk orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan muhajirin yang Allah ridha kepada mereka. Ya. Jadi apa, kalau Allah ridha ya sudah Pak. Pokok intinya kan satu, kalau kita dapatkan ridha dari Allah, insya Allah itu sudah kenikmatan surga. Tetapi kita belum tahu. Kalau para sahabat itu sudah tahu, dan Allah sebutkan ya dalam firman-Nya di surat Al-Imran itu. Jamaah sekalian yang bahagia rahimakumullah, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi wafat pada tahun 38 Hijriah di usia 70 tahun, dan dimakamkan di Baqi di samping Masjid Nabawi yang ada sekarang. Itulah jemaah sekalian yang bahagia rahimakumullah, sekelumit ya dari kehidupan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kehidupan beliau ini, khususnya bagaimana ya perjuangan beliau untuk mempertahankan keimanan dan hanya meniatkan hidup ini semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, ketika seseorang itu meniatkan hanya untuk Allah dan Rasulnya, untuk kehidupan akhirat yang lebih baik, maka dunia itu akan Allah bukakan baginya, dan dunia akan mengikuti kebutuhan kita dalam kehidupan kita. Artinya dua-duanya dapat, kehidupan akhirat juga itu akan Allah berikan, tentu kehidupan dunia juga Allah berikan sebagai kecukupan untuk menyempurnakan kehidupan akhirat yang dicita-citakan. Jemaah sekalian, bahagia rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.